Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira, amma ba'd. Qala rahimahullah al-hadithul awwal an amiril mu'minina Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul innamal a'malu bin niyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam Al-Muhaddisain Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah bin Bardazih Al-Bukhari wa Abu Al-Husain Muslim ibn Al-Hajjaz ibn Al-Muslim Al-Qushairi An-Naysaburi fi sahihayhima alladhaini huma ashahul kutub al-musannafah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore ini kita akan membicarakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana ia menyatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niat-niatnya, dan sesungguhnya setiap orang tergantung dari apa yang telah ia niatkan. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia atau ingin mendapat atau ingin menikahi wanita, maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrahkan padanya. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazih Al-Bukhari, yang lebih dikenal dengan Al-Bukhari, dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naysaburi di dalam kitab sahih keduanya, yang kitab sahih keduanya adalah kitab yang paling sahih dari kitab-kitab musannafah yang lain. Penulis rahimahullah, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, menyebutkan salah satu hadis, yang hadis ini dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan ia merupakan hadis muttafaqun alaih, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, fahuwa muttafaqun alaih. Al-muttafaqu alaih bainal imamain Al-Bukhari wa Muslim huwa ashahhul ahadith fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-muttafaqu alaih antara dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, adalah merupakan derajat hadis yang paling sahih di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini mengingatkan kepada kita untuk menegakkan amal soleh, yang amal soleh itu akan bisa dikatakan satu amal dengan amal soleh manakala amal itu ditegakkan dengan niat yang benar. Maka wajib atas diri kita untuk menyandarkan setiap amal kepada niat yang khalifah, niat yang ikhlas lillahi azza wa jal. Niat ikhlas hanya karena Allah azza wa jal. Dan para ulama di dalam beberapa karya tulisnya juga menyebutkan atau menukil hadis ini sebagai bentuk peringatan kepada umat untuk senantiasa memperhatikan niat, sehingga dengan demikian seseorang tidak terkecoh di dalam amal, atau seseorang kemudian tidak tertipu oleh kepentingan-kepentingan sesaat disebabkan karena niatnya yang tidak lurus. Hadis ini menunjukkan kepada jawami'il kalim, yaitu hadis yang ringkas, padat, tegas, yang singkat, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niat-niat yang ada. Ai bihasabi maqasidi ashabiha wa tawajjuhatihim, yaitu tergantung dari maqasid, maksud-maksud dari orang yang akan melakukan amal tersebut. Fayambagi lil muslim ayyukhlisa niyatahu lillahi fi kulli amalin ya'maluhu minal a'mali salihah. Hendaknya bagi seorang muslim ia mengikhlaskan niatnya karena Allah di dalam setiap amal, sehingga amalnya termasuk dari amal-amal yang salihah. Maka penting bagi seorang muslim untuk memancangkan niat ini secara benar. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang tergantung dari apa yang telah diniatkannya. Hadza min nahiyati thawab ay annahu la yuqabbu 'inda Allah illa idza kanatil niyyatuhu lillah. Kalimat innama likulli imrin ma nawa ini dilihat dari sisi balasan. Maksudnya sesungguhnya tidak akan mendapatkan balasan dari sisi Allah kecuali apabila seseorang melakukan amal niatnya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Fa in kanat niyyatuhu li ghairillahi, dan apabila niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, fa innahu laisa lahu thawabun 'indallahi jalla wa ala, maka baginya tidak akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah jalla wa ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat ke-15, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan segala perhiasan yang ada di dunia tersebut, maka kami berikan kepadanya disebabkan amal-amal mereka di dalamnya, dan mereka di dalamnya tidak akan dirugikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian akhirat illa an-nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan gugurlah apa yang telah mereka perbuat, sirna, menjadi sesuatu yang tidak berguna apa yang telah mereka perbuat ketika di dunia. Wa batilu ma kanu ya'malun, maka batilah apa yang telah mereka perbuat. Firman Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan kepada kita bahwasannya barang siapa yang amalnya, perbuatannya diniatkan dalam rangka untuk meraup dunia dan segenap perhiasan yang ada di dalam dunia itu, maka Allah pun akan memberikan apa yang ia inginkan, apa yang ia kehendaki dari segenap amal yang telah ia niatkan dalam rangka untuk meraup kehidupan dunia. Akan tetapi ingat bahwasannya ketika ia telah meniatkan segenap amalnya dalam rangka untuk meraup dunia, tapi ingat bahwasannya ia tidak akan mendapatkan bagian akhirat, dia tidak akan mendapatkan balasan di akhirat nanti kecuali illannar, kecuali ia dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa demikian? Karena amal-amal yang ia perbuat hanya dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Tidak ada amal-amalnya digunakan atau dilandasi dengan niat dalam rangka untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini adalah merupakan bentuk kerugian yang akan diderita oleh orang-orang yang salah saat ia hidup di dunia, salah dalam memancangkan niat saat ia beramal. Qala wa qad jaa fil haditsi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya telah ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nas yuqda fihi yaumal qiyamati salatah. Sesungguhnya yang pertama kali manusia diperkarakan pada hari kiamat itu ada tiga orang, tiga macam orang. Rajulun istushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha yaitu seseorang yang mengaku dirinya mati syahid, kemudian ia ditunjukkan amalnya, kemudian ia pun mengakui nikmat-nikmatnya dan mengakui amalnya tersebut. Faqala wa ma amilta fiha, apakah yang telah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang telah engkau perbuat saat di dunia? Qala qataltu fika hatta qutiltu. Maka orang yang mengaku mati syahid itu menyatakan, aku telah berperang karenamu ya Allah hingga aku dibunuh. Qala, maka Allah berfirman, kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka qatalta liqala huwa jari'un faqad qila. Sesungguhnya engkau berperang agar disebut sebagai seorang jari, seorang pemberani, maka sebutan itu sungguh telah engkau dapatkan. Thumma umira bihi fayushabu ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang yang mengaku mati syahid ini diseret mukanya dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Limadha ulqiya finnar ma'annahu kutila fil ma'rakah wa suratuhu annahu yujahidu fi sabilillah. Kenapa orang ini dilemparkan ke neraka padahal ia adalah orang yang terbunuh, orang yang dibunuh di dalam peperangan, dan nampak bahwasannya ia adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-jawab, maka jawabnya, li'anna niyatahu laysat lillah, karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa innama niyatuhu ayyumdaha bil jara'ah wasyaja'ah, tetapi niat yang terpancang di dalam hatinya agar ia mendapatkan pujian, disebut sebagai seorang pemberani, seorang yang memiliki asyaja'ah, nyali yang kuat. Waqad qila hadza fid dunya, dan sungguh ia telah mendapatkan sebutan sebagai pemberani tersebut ketika ia di dunia. Wa hasala ala ma qasada min madhin nas lahu, maka ia telah meraih apa yang ia niatkan, yaitu dalam bentuk sanjungan, pujian dari manusia untuk dirinya. Falaisa lahu fil akhirati indallahi syai'un, maka ia tidak mendapatkan bagian apapun sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Wallahu la yazlimun nas syai'an, sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Maka ini kisah orang yang pertama. Ia berniat amalnya mulia, jihad di jalan Allah, tetapi akhir dari apa yang ia perbuat mengantarkan ke dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Wa tsani, yang kedua, wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamah, seseorang yang mempelajari ilmu dan ia mengajarkannya. Wa qara'a al-Qur'an, ia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi liyu'arrifahu ni'amahu fa'arrafaha, kemudian didatangkan kepadanya, diberitahukan kepadanya nikmat-nikmat dan kemudian ia mengakuinya. Faqala ma'amilta fiha, kemudian orang tersebut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah engkau kerjakan ketika di dunia? Qala, maka orang itu menjawab, ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuh, Aku telah belajar menuntut ilmu karenamu. Aku mengajar ilmu juga karenamu. Wa qara'tu fikal Qur'an. Aku membaca Al-Qur'an pun karenamu ya Allah. Faqala kadzabta. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, engkau telah berdusta. Walakinnaka ta'allamta liqala huwa 'alim. Akan tetapi sesungguhnya engkau belajar agar disebut dirimu sebagai seorang yang alim. Faqad qila, dan sungguh sebutan itu telah engkau dapatkan. Wa qara'ta al-Qur'ana liqala huwa qari, dan engkau membaca Al-Qur'an dalam rangka supaya engkau disebut sebagai seorang yang qari, ahli dalam membaca Al-Qur'an. Faqad qila, dan sebutan itu telah engkau raih. Thumma umira bihi fayushabu ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang tersebut diseret mukanya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Wa hadha mimma yujibu li talibil ilm ay yukhlisa niyyatahu lillahi azza wa jal fi talabil ilm. Maka kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan, dan ini adalah sesuatu yang diwajibkan bagi seorang talibul ilm untuk mengikhlaskan niatnya karena Allah azza wa jal di dalam menuntut ilmu. Fala yakunu qasduhu tarafu, jangan sekali-kali meniatkan dalam rangka at-tarafu supaya dirinya merasa tinggi. Au awil wazifatad dunyawiyah, atau dalam rangka untuk bisa mendapatkan pekerja, menjadi pekerja yang meraup hal-hal keduniaan. Wa tahsilal khutami bi ilmihi wa ta'limihi, dan kemudian dalam rangka untuk mendapatkan makan dengan ilmunya dan pengajarannya. Wa innama yakunu qasduhu lillahi azza wa jal, tetapi hendaknya ia menjadikan niatnya mengajar, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, niatnya karena Allah azza wa jal. Lianna ta'allumal ilma wa ta'limahu min ajallil a'mali salihah. Karena sesungguhnya menuntut ilmu, mengajarkannya adalah termasuk amal-amal saleh yang paling mulia. Fala yasrifu wa yuridu bihi dunya, maka janganlah kemudian karena itu niatnya menjadi menyeleweng dan ia kemudian tertipu untuk menginginkan keduniaan. Wa innama yuridu bihi wajhallah, tetapi hendaknya sungguh ia inginkan yang demikian itu semata-mata wajah Allah. Wa ma yu'ta lahu min malin in u'tiya fa huwa tabi'un wa laysa maqsudan. Dan apabila diberi baginya dari harta, yaitu dia diberi karena dia mengajar, karena dia menuntut ilmu, karena dia membaca Al-Qur'an, fa huwa tabi'un, yang pemberian itu bukan dalam rangka niat, tetapi itu hanya ikutan saja, dampak akibat. Walaisa maqsudan, dan bukan dimaksudkan untuk mendapatkan itu. Maka yang demikian ini adalah sesuatu yang tidak terlarang, karena sesungguhnya niatnya dia adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang kedua tentang seseorang yang melakukan amalan yang mulia, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, amalan mulia. Namun ternyata akhir daripada amalan itu menyeret ia ke dalam siksa api neraka. Dengan sebab apa? Dengan sebab niat yang ia pasang di dalam hati tidak lurus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kisah yang kedua, warajulun wassa'allahu alaihi wa'atahu min asnafil mali kulli. Seseorang yang Allah telah luaskan, Allah telah beri ia harta yang bertingkat-tingkat. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian didatangkan padanya dan ia mengetahui nikmat-nikmatnya dan ia pun mengakuinya. Faqala ma'amilta fiha. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, apa yang telah engkau kerjakan padanya? Qala, ia menyatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyun faqab fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidaklah aku tinggalkan dari jalan yang kau cintai untuk menginfakkan harta kecuali aku infakkan di dalamnya infak itu, nafkah itu, menafkahkan harta itu karenamu. Qala, maka Allah menyatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka fa'alta dzalika liqala huwa jawadun. Sesungguhnya engkau melakukan amal yang demikian itu agar dirimu disebut sebagai jawad, orang yang dermawan, orang yang baik hati, pemurah, suka memberi. Faqad qila, dan gelar itu, sebutan itu telah engkau raih, telah engkau dapatkan. Tsumma umira bihi fayushabu ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang itu diseret wajahnya hingga kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka. Maka ifasidin azakumullah. Tiga kisah tadi adalah kisah yang menunjukkan orang-orang yang telah melakukan amal-amal yang mulia. Satu orang berjihad di jalan Allah, amal mulia. Satu orang belajar menuntut ilmu, mengajarkannya, membaca Al-Quran, amalan yang mulia. Satu orang menginfakkan dengan hartanya, amalan yang mulia. Namun yang demikian ini justru mengantarkan dirinya kepada sesuatu yang sia-sia. Semua itu karena niatnya. Bagaimana dengan amal-amal lainnya yang mungkin belum masuk dalam kategori yang demikian, lalu ia niatkan bukan karena Allah? Maka disinilah pentingnya kita senantiasa meluruskan niat itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita luruskan niat kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, sedekah kita, talabul ilmi, ta'limnya juga demikian, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah ilallah azza wa jal, dan yang selainnya. Maka hendaklah niatkan semua itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian karena niat yang salah menjadikan diri kita menyesal di akhir perjalanan hidup. Hendaklah kita mengusir dari diri kita ar-riya, ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain, karena sesungguhnya manusia itu memiliki tabiat senang mendapatkan pujian, senang mendapatkan sesuatu yang menjadikan dirinya tersanjung. Itu tabiat manusia. Hubbul sana tabi'atul insan. Mencintai pujian itu adalah merupakan tabiat manusia. Maka karena itu, hendaklah kita senantiasa meluruskan niat itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit pembahasan ini mengingatkan kita untuk senantiasa memancangkan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, manakala kita beramal ikhlas karena Allah, maka sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan amal yang telah kita lakukan. Selama kita ikhlas karena Allah, Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita dari sisi yang kita tidak ketahui. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan, menyia-nyiakan perbuatan kita selama kita melakukannya dengan ikhlas karena mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.